panjatkan kepada Allah atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada suri teladan kita, imam kita, nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita lanjutkan bahasan kita tentang Sirah Nabawiyah. Bahasan berikutnya tentang bagaimana orang-orang Quraisy ya mulai merayu Nabi dengan rayuan-rayuan untuk memberikan ya jabatan, tahta atau apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini mereka lakukan karena mereka sadar mereka sudah berusaha untuk menghalangi dakwah Nabi dengan berbagai macam cara, dengan gangguan fisik, dengan gangguan mental ya. Segala usaha mereka lakukan, akan tapi tetap dakwah berkembang dan pengikut Rasulullah SAW semakin banyak. Akhirnya ada di antara mereka yang bernama Utbah bin Rabi'ah, salah seorang Sayyid Muta', pimpinan yang ditaati di kalangan orang-orang Quraisy. Ya, dan dia adalah orang yang sudah sangat tua, ya, umurnya sudah lebih daripada 80 tahun. Maka dia mengasih ide, ya, dia berkata kepada kaumnya, "Ya ma'syar Quraisy, wahai orang Quraisy kalian, ala akumu ila Muhammadin fa ukallimuhu wa aridu alaihi umuran la'allahu yaqbalu ba'daha fa nu'tiyahu iyyaha syaa'a wa yakuffu 'anna." Bagaimana kalau aku berjalan menuju Muhammad, lalu aku akan berbicara dengan dia, dan aku akan tawarkan beberapa perkara-perkara, siapa tahu dia terima sebagian tawaran kita, setelah itu dia berhenti tidak berdakwah lagi. Kita tawarkan sesuatu yang menarik supaya dia berhenti dari dakwahnya. Kata mereka, "Bala ya Abul Walid, ide bagus, ayo silakan." Ya. "Kum ilaihi fakallimhu." Pergilah menuju Muhammad dan berbincang-bincanglah dengannya. Maka Utbah bin Rabi'ah berjalan menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan dia berkata, "Innaka qad ataita qaumaka bi amrin azim." Wahai ibnu akhi, wahai putra saudaraku, sungguhnya engkau telah membawa kepada kaummu suatu perkara yang besar. "Farraqta bihi jama'atahum wa saffahta bihi ahlamahum." Kau telah memecah belah jamaah mereka, dan engkau telah menyatakan bodoh ya orang-orang yang pintar di antara mereka. "Wa aibta bihi alihatahum wa dinahum." Engkau telah mencela sesembahan-sesembahan mereka, engkau telah mencela agama mereka. "Wa kaffarta bihi man madha min abaihim." Dan engkau mengkafirkan nenek moyang mereka yang telah tiada. "Fasma' minni a'rid 'alaika umuran tanzur fiha." Tolong dengarlah dariku, aku akan menawarkan kepada engkau beberapa perkara, coba kau amati. "La'allaka taqbalu minha ba'dahu," siapa tahu kau terima sebagian. Ini bagus, tidak harus seluruhnya. Dengar dulu ya. Dengar dulu, ada sebagian kau terima, alhamdulillah. Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata kepada Utbah bin Rabi'ah, "Qul ya Abul Walid asma." Ucapkanlah. Sampaikanlah tawaran wahai Abul Walid, aku akan mendengarkan. Kemudian dia berkata, "Ya bani akhi," wahai putra saudaraku. Kata-kata yang lembut. Dia tidak bilang wahai pendusta, wahai ini penipu, wahai dukun. Dia bilang, "Ya bani akhi," wahai putra saudaraku. "In kunta innama turidu bima ji'ta bihi min hadzal amr malan jama'na laka min amwalina hatta takuna aktsarana malan." Kalau kau berdakwah ternyata tujuanmu adalah untuk mendapatkan harta, sampaikan kepada kami, kami akan kumpulkan harta untuk engkau sehingga kau adalah orang paling terkaya di antara kami. "Wa in kunta turidu bihi syarafan sawwatnaka alaina hatta la naqta'a amran dunak." Kalau kau ingin dengan dakwahmu ternyata kau ingin menjadi pemimpin, kami akan jadikan kau pemimpin wahai putra saudaraku, dan kami tidak akan memutuskan suatu perkara sampai dengan izinmu. Yang kedua, "Wa in kunta turidu bihi mulkan mallaknaka alaina." Ya. Yang ketiga, kalau kau memang ternyata dengan dakwahmu ingin mendapatkan kerajaan, ya sudah, kami akan kau jadi raja. Menjadi raja, faddal, silakan. Yang keempat, "Wa in kana hadzal ladzi ya'tika riyan tarahu la tastati'u raddahu an nafsik, talabna laka tib." Kalau ternyata engkau berdakwah ini karena ada masalah, ya, ada sesuatu yang kau lihat, ada jin yang menggodamu atau kau sakit, maka kami akan datangkan dokter mengobati kamu. "Wa badhal fihi amwalana hatta nubri'aka minhu," dan kami akan mengeluarkan harta kami sampai kau sembuh. "Falamma faragha min qawlihi," dia tawarkan empat tawaran kepada Nabi. Ya. Mendapat jadi orang terkaya, okey. Ya. Jadi pemimpin, okey. Jadi raja, okey. Kalau sakit kami obati. Tatkala Utbah bin Rabi'ah Abul Walid selesai dari pembicaraannya dan Nabi mendengarkan seluruhnya, maka Rasulullah SAW berkata, "Aqad farakta ya Abul Walid?" Wahai Abul Walid, kau sudah selesai? Masih datang orang yang lain? Sudah selesai? Qala na'am. Sudah selesai. Gantian kata Nabi, "Fastami minni." Sekarang dengar dariku. Qala aqal, kata Utbah, saya akan dengar. Maka Rasulullah SAW membacakan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Hamim tanzilun minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun. Lagi baca Al-Qur'an. Ya, kemudian Utbah mendengarkan dengan saksama karena isinya Al-Qur'an. Ini orang Arab yang ngerti tentang indahnya Al-Qur'an. Ya. Kemudian dia tahu kelasannya ini. Ambil tadi. Kemudian Rasulullah SAW sampai pada ayat sajidah, Rasulullah SAW sujud. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Qad sami'ta ya Abul Walid, ma sami'ta fa anta wada." Kau sudah dengar apa yang kau dengar wahai Abul Walid, terserah dirimu. Dan ayat yang lain dari dalam kitab Dalailun Nubuwwah karya Al-Baihaqi, Rasulullah baca surat tersebut sampai Rasulullah SAW membaca, "Fa in a'radu fa qul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa Thamud." Kalau mereka berpaling meninggalkan kau wahai Muhammad, sampaikanlah kepada mereka, aku peringatkan kepada kalian tentang hari lintar yang akan menghantam kalian sebagaimana yang telah menghantam kaum 'Ad dan kaum Thamud. Waktu sampai pada ayat tersebut, Utbah yang tadinya santai, dia pun bangkit ketakutan, kemudian dia meletakkan tangannya di mulut Nabi SAW. Kata dia, demi Allah, diam wahai Muhammad. Diam. Dia takut. Ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendengar itu semua, tawarannya gagal seluruhnya. Kemudian Utbah bin Rabi'ah pulang ke kaumnya. Misi gagal. Dia pulang. Waktu dia datang menuju kaumnya, kaumnya pada ngomong di antara mereka. Nah, lillahi laqad ja'akum Abul Walid bi wajhin ladzi dhahaba bi. Saya bersumpah dengan nama Allah, itu Abul Walid datang dengan wajah yang lain. Sudah berubah dia. Kemudian tatkala dia sampai kepada kaumnya, kaumnya bertanya, "Ma wara'aka ya Abul Walid?" Ada apa dengan kau wahai Abul Walid? Utbah bin Rabi'ah. Maka dia berkata, "Ya, wara'i anni sami'tu qaulan." Tadi saya mendengar suatu perkataan. Wallahi demi Allah, ma sami'tu mithlahu qad. Demi Allah aku tidak pernah mendengar perkataan seperti itu. Mulailah ditunjukkan apa? Perubahannya. Ini mereka orang musyrik kalau ini semuanya demi Allah ya. Kata Abu Walid, "Wallahi ma sami'tu mithlahu qad. Demi Allah aku tidak pernah mendengar perkataan seperti itu sebelumnya. Ma daraitu ma aruddu alaihi. Aku tidak tahu bagaimana saya bisa membantahnya. Saya tidak bisa bantah dia. Wallahi ma huwa bisyair. Yang saya dengar tadi demi Allah bukan syair. Wala bisihr, bukan juga sihir. Wala bil kahana, bukan juga perdukunan. Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy kalian. Ati'uni waj'aluha bi. Ati'uni fi hadzal yaum wa'suni fi ma ba'dahu. Wahai orang Quraisy, taatlah kepadaku. Taatlah kepadaku pada hari ini. Ya, maksiatlah. Ingkarilah aku pada hari yang lain. Wa khallu baina hadzal rajul wa baina ma huwa fihi. Fa'taziluh. Biarkanlah dia berdakwah yang diinginkan. Tinggalkan dia berdakwah kepada kaumnya. Fawallahi la yakunanna liqaulihi alladhi sami'tu minhu naba'un 'adzim. Dia mengatakan sungguh, ya, apa yang aku dengar itu merupakan ya kabar yang sangat agung. Intinya dia ingatkan kepada kaumnya bahwasanya apa yang dia dengar itu adalah perkataan yang sangat sangat hebat ya. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Abu Walid menyampaikan itu semua, ya, dan dia berkata, ya, wa in tusibuhul Arab faqad kufitumuhu biwairikum. Sudah, biarkanlah dia berdakwah kepada orang-orang Arab. Kalau ternyata dia kalah dikuasai oleh orang Arab, ya sudah, kalian tidak usah capek-capek, dia sudah dikalahkan oleh orang-orang Arab. Wa in yadhhar 'alal Arab fa mulkuhu mulkukum. Kalau seandainya Muhammad ternyata berdakwah dan dia menguasai orang Arab, kita kan juga ikut menguasai orang Arab karena kita sama-sama Quraisy dengan dia. Wa kuntum az'ada nasi bi, dan kalian akan menjadi orang yang paling bahagia di antara seluruh manusia. Apa kata mereka? Saharaka wallahi Abul Walid. Kau sudah tersihir oleh dia wahai Abul Walid. Kemudian kata dia, qala hadza ra'yi, ini pendapatku tentang dia. Fasna'u baba ma badalakum, terserah kalian. Ininya dia sudah berubah. Dia terpengaruh. Utbah bin Rabi'ah ini nanti akan kita ada ceritanya. Dia orang yang bijak sebenarnya. Nanti dia juga melarang orang dalam perang Badar. Tapi nanti dia adalah orang yang pertama tewas dalam perang Badar karena termakan provokasi. Jadi sebenarnya, kata sebagian ulama seperti Syekh Ali At-Tantawi, dia berkata, sebenarnya Muhammad itu ya, menawarkan kepada mereka, wahai orang-orang Arab, wahai orang Quraisy, saya akan bukakan pintu-pintu dunia bagi kalian. Saya akan membuat kerajaan kalian luas menguasai dunia. Tinggal kalian ikut kepadaku. Sementara orang-orang Quraisy mengatakan, wahai Muhammad, kau mau enggak jadi raja di Mekah? Punya raja di Mekah isinya batu semua. Jadi aneh mereka ini. Nah, Muhammad SAW menawarkan kepada mereka untuk menguasai dunia. Mereka menawarkan Muhammad untuk menguasai apa? Mekah dengan bertahan di atas kesyirikan. Jadi itulah hakikat antara Rasulullah SAW dengan orang-orang Quraisy. Tatkala orang-orang Quraisy tidak bisa merayu Rasulullah SAW, akhirnya mereka menempuh jalan lain lagi, yaitu mereka menantang, ya, menantang agar Rasulullah SAW mendatangkan mukjizat, ya, menunjukkan bukti bahwasanya dia seorang Rasul. Kemudian mereka berkata, mereka datang kepada Rasulullah, mereka berkata, ya Muhammad, kalau kau tidak menerima dari kami tawaran apapun, ya, maka sungguh kau telah mengetahui. Laisa minan nasi ahadun adyaqu baladan wala aqalla ma'an wala ashadda 'aishan minna. Kita ini hidup di kota yang paling sempit, karena kita di kota di Mekah itu lembah cuma kecil isinya, sisanya apa? Sisanya gunung-gunung. Tempat kini tempat yang paling sempit, wahai Muhammad. Tempat yang air paling sedikit dan hidup paling susah di sini, ya. Maka mintalah kepada Rabbmu, ya, untuk mengirim utusan kepada kami, ya. Suruh kepada Tuhanmu agar memindahkan gunung-gunung ini pergi, sehingga kota Mekah menjadi lebih luas. Gunung-gunung ini membuat kita sempit, ya. Jadikanlah negeri kami terbentang. Wal yufajjir lana fiha anharun ka anhari Syam wal Iraq. Suruh Tuhanmu untuk mengeluarkan sungai di kota Mekah sebagaimana sungai-sungai yang ada di negeri Syam dan negeri Iraq. Wal yab'ats lana min man madha min abaina. Suruh Tuhanmu untuk membangkitkan nenek moyang kami dari kuburan-kuburannya. Wal yakun fi man yab'ats lana minhum Qusay bin Kilab. Dan suruh di antara yang dibangkitkan adalah Qusay bin Kilab, karena dia adalah Syekhu Siddiqin, dia adalah orang yang jujur. Kalau dia sudah bangkit, kami akan bertanya kepada nenek moyang kami ini. Qusay bin Kilab itu kakeknya Nabi, kakek kesekian. Ahakun hu am batil? Kami akan tanya, ini Muhammad benar atau tidak? Fa in saddaqaka wa sana'ta ma sarnaka saddaqna. Kalau ternyata dia sudah bangkit, dia bilang kamu benar, kami akan benarkan engkau. Dan kami akan tahu kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suruh Allah untuk mengutus, ya, apa yang kami minta. Maka Nabi menjawab kepada mereka, ma bihadza bu'istu ilaikum, bukan karena ini aku diutus untuk kalian, ya. Wa qad ballagtukum ma ursitu bi ilaikum, aku telah sampaikan apa yang harus aku sampaikan kepada kalian. Fa in taqbalu fa huwa hadzukum fid dunya wal akhirah, kalau kalian terima ini adalah bagian kalian dunia dan akhirat. Wa in tarudduhu alayya asbiru li amrillahi ta'ala, kalau kalian tolak dakwahku aku bersabar atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yahkum Allahu baini wa bainakum, sampai Allah putuskan keputusan antara kami dengan kalian. Bahkan di antara mereka ada yang nantang, ya. Fa askit sama alaina kisafa, wahai Muhammad, itu langit jatuhkan kepada kami kalau memang kau benar, ya. Kemudian Nabi berkata, dzalika ilallah, itu urusan Allah bukan urusanku. In sya'a yaf'ala bikum fa'al, kalau Allah ingin menurunkan langit jatuh di atas kalian, Allah akan lakukan. Intinya permintaan mereka semuanya tidak dituruti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sampai di antara mereka ada yang berkata juga, yaitu Abdullah bin Abi Umayyah Al-Makhzumi. Kemudian dia berkata, wahai Muhammad, seluruh tawaran kaummu kau tolak, permintaan kaummu kau tolak. Kemudian dia berkata, ya, fallahi la uminu bika abadan hatta tattakhidha ila sama'i sulama. Demi Allah, aku tidak akan terima dengan engkau selama-lamanya, wahai Muhammad, sampai kau bikin tangga menuju langit. Thumma tarqa fi, kemudian kau naik di atas tangga tersebut. Wa ana anzur ilaika, kau naik saya sambil lihat. Hatta ta'tiha, Kemudian kau sampai di langit, setelah itu kau turun bawa buku dari langit. Tsumma ta'tiya ma'aka arba'atun minal malaika syahidun lak. Kemudian kau turun bawa empat malaikat mempersaksikan kau di atas kebenaran. Kemudian dia pun pergi dan dia berkata, sebelumnya dia berkata, "Wa ayyumullah, law fa'alta dzalika ma dhanantu anni usaddiku." Kata dia, "Wahai Muhammad, seandainya kau bisa lakukan itu semua, kau naik di langit, bawa buku turun, bawa empat malaikat, saya rasa saya juga tidak beriman," kata. Kemudian dia pun pergi. Ya. Itulah kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang hal ini, "Wa qalu laula unzila alaihi malak." Mereka berkata, seandainya malaikat turun bersama Muhammad, "Walau anzalna malakan laqudil amru tsumma la yunzarum." Seandainya Allah turunkan malaikat bersama Muhammad, maka perkaranya sudah selesai dan mereka akan diadab dan tidak ditunda-tunda. Kemudian mereka bilang, "Ya Muhammad, ini bagaimana ya? Kalau Anda Rasul, suruh Tuhanmu datangkan rezeki. Ngapain kau kerja ke pasar? Ngapain kau jalan-jalan di pasar?" Ya. Turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Laula unzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nadhira." Rasul macam apa ini jalan-jalan di pasar? Makan makanan jalan di pasar, ya. Seandainya diturunkan bersama dia malaikat, kemudian memberi peringatan bersamanya. "Aw yulqa ilayhi kanzun." Seandainya dia memang rasul, harusnya diturunkan, ya, harta benda yang banyak baginya. "Aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha." Harusnya dia tidak usah kerja di pasar, tidak usah jalan di pasar, dia punya kebun-kebun yang luas, dia makan dari kebun-kebun tersebut. "Wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura." Maka orang zalim berkata, "Sungguhnya yang kalian ikuti hanyalah seorang, ya, yang tersihir." Mereka juga berkata, "Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a." Allah turunkan ayat-ayatnya tentang ejekan mereka. Mereka berkata, "Kami tidak akan beriman kepada engkau wahai Muhammad sampai kau keluarkan dari bumi, ya, mata air atau sungai-sungai. "Aw takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira." Atau kau punya kebun, kebun korma, kebun anggur, di sela-sela kebun tersebut ada sungai-sungai yang mengalir. "Aw tusqita samaa'a kama zamta 'alaina kisafa." Atau kau jatuhkan langit ke atas kami. "Aw ta'tiya billahi wal malaikati qabila." Aku kau datangkan Allah dan malaikat berhadapan dengan kami. "Aw yakuna laka baitun min zukhrufin." Atau kau punya rumah dari rumah yang sangat mewah. "Aw tarqu fis samaa'i wala nu'minu liruqiyyaka hatta tunzila 'alaina kitaban naqra'u." Atau kau naik di atas langit dan kami tidak akan beriman kepada engkau sampai kau turunkan dari langit buku yang kami bisa baca. Kata Allah, "Qul subhana rabbi hal kuntu illa basyaran rasula." Katakanlah, "Maha suci Rabbku, aku ini hanya manusia biasa. Aku tidak punya kemampuan mengeluarkan apa? Air, jadikan sungai, naik ke atas langit turunkan buku. Aku hanya seorang rasul." Baik. Hadirin dan hadirat yang hadirin subhanahu wa ta'ala, kita masuk pada kisah berikutnya tentang hijrah kedua ke negeri Habasyah. Hijrah kedua ke negeri Habasyah. Tatkala mereka gagal, ya, merayu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka juga menantang Nabi, namun Nabi tidak memperdulikan, ya. Karena kalau Nabi penuhi permintaan mereka, kata para ulama, kalau Nabi penuhi permintaan mereka, kemudian diturunkan malaikat, kemudian dikeluarkan sungai-sungai, kalau mereka tetap tidak beriman, maka mereka akan diazab dan Nabi tidak mau. Kalau mereka tidak beriman setelah diturunkan mukjizat-mukjizat, maka mereka langsung bakalan diazab dan Nabi tidak ingin itu terjadi. Oleh karenanya Allah tidak memenuhi permintaan mereka. Setelah mereka berusaha menghalangi dakwah Nabi dan mereka tidak berhasil, akhirnya mereka meningkatkan, ya, penindasan kepada para sahabat. Ya. Kemudian akhirnya sampailah Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk berhijrah kembali ke negeri Habasyah. Maka berangkatlah sebagian sahabat, di antaranya Ja'far bin Abi Thalib, menuju ke negeri Habasyah untuk kedua kalinya. Mereka meninggalkan kota Mekah, yang di situ ada Ka'bah dan itulah tanah haram. Mereka harus pergi ke negeri kafir, negeri Habasyah, negerinya orang-orang Nasara. Semua itu mereka lakukan, meninggalkan negeri mereka ke negeri yang lebih miskin, yang bukan negeri Arab, yang mungkin lebih gersang dari negeri mereka, lebih sulit, tetapi mereka bisa mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tinggalkan dunia, yang penting bisa beribadah kepada Allah dengan bebas di negeri tersebut. Mereka berhijrah, pimpinan mereka adalah Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Ali bin Abi Thalib. ya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Hadirin dan hadirat yang mati subhanahu wa taala, ya, di antara ada seorang sahabat yang juga berhijrah menuju ke negeri Habasyah yang bernama Khalid bin Hizam radhiyallahu anhu, yaitu saudaranya Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini dan Khalid bin Hizam adalah ponakannya Khadijah radhiyallahu taala anha. Cuma Hakim bin Hizam sudah masuk Islam, Hakim bin Hizam belum masuk Islam, Khalid bin Hizam sudah masuk Islam dan dia kemudian berhijrah ke negeri Habasyah. Akan tapi di tengah jalan dia disengat oleh ular dan meninggal di dunia. Di tengah jalan menuju negeri Habasyah, belum sampai ke negeri Habasyah, di tengah jalan dia disengat oleh ular berbisa dan akhirnya meninggal dunia. Maka di antara ayat yang bercerita tentang kisah ini, firman Allah, "Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi, thumma yudrikhu al-maut faqad waqa'a ajru 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim." Kata Allah, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia meninggal di tengah jalan, faqad waqa'a ajru 'ala Allah, telah wajib pahalanya sampai kepadanya. Kenapa? Meskipun belum sampai ke negeri hijrah, tapi dia sudah berjalan menuju ke sana, meskipun meninggal tengah jalan, dia sudah dapat pahala berhijrah. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian orang-orang Quraisy, ya, mulai bikin ulah, ya. Mereka ingin memprovokasi Raja Najasyi. Mengirim dua utusan, orang-orang hebat, provokator ulung. Yang pertama adalah Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, masih kafir, orang cerdas, ya. Amr bin Al-As ini orang cerdas, ya. Makanya tatkala terjadi perselisihan antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib, maka mereka mengirim dua utusan, masing-masing satu utusan. Ali bin Abi Thalib mengirim Abu Hasan Al-Asy'ari, Muawiyah mengirim Amr bin Al-As, dan tidaklah dia memilih kecuali orang yang cerdas. Dan Amr bin Al-As ini dipilih juga dulu oleh Abu Jahal sebagai utusan menuju ke mana? Ke negeri Habasyah. Kenapa? Orangnya cerdas. Cerdas dan pintar ngomong. Provokator ulung, ya. Waktu ini masih musyrik. Maka dikirimlah, mereka pilih dua orang, Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Kemudian dikirim oleh orang Quraisy untuk merayu Raja Najasyi agar menyuruh pulang orang-orang kaum muslimin yang di sana. Kemudian mereka bawakan hadiah-hadiah yang banyak buat Raja Najasyi dan juga pembesar-pembesarnya. Dan di antara hadiah yang mereka paling suka itu kulit. Mereka suka apa? Kulit. Dan ini dalil bahwasanya mereka Habasyah atau Ethiopia negara miskin, ya. Kalau negara kaya mungkin sukanya apa? Emas, perak. Mereka sukanya apa? Kulit, ya. Jadi inti maksud saya, para sahabat berhijrah dari kota Mekah yang kaya menuju kota yang miskin, negeri Habasyah, namun mereka lakukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Amr bin As pintar, begitu dia sampai ke negeri Habasyah, dia tidak langsung menuju ke negeri Najasyi. Dia bawa hadiah-hadiah, dia berikan dulu kepada pembesar-pembesar. Mau di ini dulu apa? Ya, di sogok. Kemudian dia kumpulkan pembesar-pembesar Raja Najasyi, kemudian dia berikan hadiah dia kepada mereka dan dia ngomongi satu-satu kepada pembesar-pembesar tersebut. Kata Amr bin As, ya, innahu qad dawa ila baladil malik minna ghilmanun sufaha. Kata mereka, Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, wahai pembesar-pembesar negeri Habasyah, pembesar-pembesarnya Najasyi, sungguhnya telah masuk di negeri sang raja, itu Raja Najasyi, anak-anak muda goblok-goblok dari negeri kami. Mereka itu anak-anak muda, bodoh-bodoh, sufaha. Mereka lari dari negeri kami, masuk ke negeri raja kalian. Faraku dina qaumihim. Mereka meninggalkan kaum mereka di Mekah, dan mereka meninggalkan agama nenek moyang mereka. Walam yadkhulu fi dinikum. Lihat provokasinya. Mereka meninggalkan agama kami, dan mereka tidak masuk di agama kalian. Ini orang-orang bodoh ini. Waja'u bidinin mubtada'. Mereka telah mendatangkan agama bid'ah, agama baru. La na'rifuhu nahnu wala antum. Agama ini kami tidak tahu dan kalian pun tidak tahu. Hebat enggak? Amr bin As, provokator radhiyallahu anhu. Waqad ba'athna Ba'athana qaumuna liyaruddahumul malik ilaih. Kami diutus oleh kaum kami agar Raja Najasyi memulangkan mereka kepada kami. Fa idza kallamna al malik fihim fa ashiru alaihi bi an yuslimahum ilaina. Nanti kami akan ketemu Raja Najasyi, kami akan ngomong dengan dia, kalian kasih isyarat kepada raja agar segera memulangkan anak-anak bodoh tersebut kepada kami. Wala yukallimuhum, jangan biarkan Raja Najasyi ngomong sama mereka. Pokoknya kalau saya bilang begini, kalian setujui dan kalian beri isyarat atau kalian menyuruh Najasyi untuk mengembalikan mereka orang-orang bodoh kepada kami. Fa inna qaumahum a'la bihim aynan. Sungguhnya kaum mereka lebih ngerti tentang kondisi mereka. Wa alam bima abu alim, dan lebih ngerti tentang aib-aib mereka. Raja itu enggak ngerti. Kami lebih tahu tentang anak-anak muda tersebut. Kemudian akhirnya mereka berangkat menuju ke Raja Najasyi, dan pembesar-pembesar sudah hadir di sisi raja. Kemudian akhirnya Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah memberikan hadiah kepada siapa? Raja Najasyi. Dan hadiahnya kulit-kulit ya. Kemudian juga ada kemudian mereka berdua ngomong sama Raja Najasyi. Faqala lahu, apa kata mereka berdua? Ayyuhal malik, wahai raja. Innahu qad dawa ila baladika minna ghilmanun sufaha. Sungguhnya telah keluar dari kami sekelompok pemuda yang bodoh-bodoh pergi masuk ke negerimu. Faraqu dina qaumih, mereka telah meninggalkan agama kaum mereka. Walam yadkhulu fi dinik, dan mereka pun tidak masuk dalam agamamu. Wa ja'u bidinin ibtada'uhu, dan mereka telah datang dengan agama yang mereka buat-buat. La na'rifu nahnu wa la anta, kami tidak tahu agama tersebut, engkau pun tidak tahu. Wa qad ba'athana ilaika fihim asyrafu qaumihim min aba'ihim wa amaihim wa asha'irihim litaruddahum ilaihim. Kami telah diutus oleh orang pembesar-pembesar kami, diutus oleh pembesar-pembesar di suku kami, diutus oleh paman-paman mereka, mengutus kami untuk mengambil mereka pulang ke tempat mereka. Akhirnya pembesar-pembesar ikut memprovokasi. Mereka berkata, "Sadaqa ayyuhal malik, wahai raja. Ini dua orang ini benar. Dia sudah disogok dari awal. Ini dua orang benar. Qaumuhum a'la bihim aynan." Sungguhnya kaumnya, kaum mereka lebih ngerti tentang mereka, lebih tahu tentang aib mereka. Fa aslimhum ilaihima, serahkanlah anak-anak muda tersebut kepada dua orang ini. Falyaruddahum ila biladihim qawmihim, agar mereka berdua mengembalikan anak-anak muda tersebut kepada kaumnya. Faqadiban Najasyi, Najasyi marah waktu itu. Dia tahu dia tidak mau diajarin sama mereka. Ya. Dan dia tidak mau menerima perkataan mereka. Dan dia bersumpah tidak akan menyerahkan orang yang telah dia bersandar kepada dia, minta pertolongannya, yang telah bersandar ke negerinya. Saya tidak akan serahkan mereka, kata Raja Najasyi. Kata Raja Najasyi, panggil mereka, saya ingin ngomong dengan mereka. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Amr bin As. Aduh, kalau raja sudah ngomong sama mereka, repot. Raja ingin mendengar dari dua belah pihak. Akhirnya Raja Najasyi mengutus utusan memanggil para sahabat Nabi. Para sahabat jadi bingung, wah ini bahaya. Ada Amr bin As, ada Labib bin Rabi'ah. Kita diundang, kita mau ngomong apa? Nanti kalau ditanya-tanya tentang agama kita gimana? Akhirnya mereka bersepakat, kita harus jujur. Apapun yang terjadi, terjadilah. Yang penting kita harus apa? Jujur. Kainan mahuwa kain. Apa yang terjadi kita tidak peduli. Akhirnya datanglah para sahabat. Dipimpin juru bicaranya adalah Ja'far bin Abi Talib. Ya, yang disebut dengan Ja'far At-Tayyar. Ja'far At-Tayyar yang dia meninggal dalam perang Mu'tah, di mana kedua tangannya putus sehingga Allah menggantikan dengan sayap, dia terbang di surga. Radiyallahu anhu. Raja Najasyi sudah mengambil maklumat wawasan dari Amr bin As. Maka dia bertanya kepada Ja'far, "Ma hadza ad-dinu alladhi qad faraqtum fihi qaumakum?" Ini agama apa yang kalian bawa? Kalian telah meninggalkan nenek moyang kalian, meninggalkan suku kaum kalian. "Walam tadkhulu fi dini," dan kalian tidak masuk dalam agamaku. "Wala dini ahadin min al-millah," dan kalian tidak masuk dalam agama-agama yang ini. Agama apa ini? Terkena juga siapa namanya? Najasyi. Ja'far yang berbicara. Faqala, yang dia bicara seadanya, tidak ada yang ditutupi. Ayyuhal malik, dengan kata-kata yang halus, dengan kata-kata penghormatan, wahai sang raja. Dan kita kalau bicara sama orang, lihat kondisi. Kalau dia menteri, kita sebut jabatannya. Kalau dia raja, kita sebut apa? Jabatannya. Rasulullah SAW saja kalau kirim surat kepada Heraklius, padahal dia musyrik, kata Nabi, ila adhimir Rum, kepada penguasa negeri Romawi. Sebutkan apa? Nazilun nas manazilah, tempatkanlah manusia dengan kedudukan mereka. kalau dia berkedudukan kita tidak boleh hina, kita sebutkan kedudukannya. Ya. Maka kata Ja'far bin Abi Thalib, ayyuhal malik, wahai sang raja. Ya, cara ini juga Ja'far cerdas ya. Sebelum dia menyampaikan apa itu agama mereka, diceritakan tentang nikmat yang dia rasakan. Bagaimana kondisi mereka sebelum datang Islam dan setelah datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata, ayyuhal malik, wahai sang raja. Kunna qauman ahla jahiliyah, kami dahulu orang-orang jahil, zaman jahiliyah. Na'budul asnam, kami menyembah berhala. Dan orang-orang Nasrani tidak suka menyembah berhala. Dia lihat pada titik kesepakatan dulu. Kunna ahla jahiliyah, kami dahulu orang jahiliyah, kami menyembah berhala. Wa na'kulul maitah, kami makan bangkai. Orang Nasrani juga tidak makan apa? Bangkai. Wa na'til fawahish, dan kami melakukan macam-macam keburukan keji, perzinahan dan yang lainnya. Dan orang Nasrani juga tidak demikian. Wa naqta'ul arham, kami dulu memutuskan silaturahmi. Wa nusi'ul jiwa, dan kami berbuat buruk kepada tetangga. Wa ya'kulul qawiyyu minna dha'if, yang kuat makan yang lemah. Hukum riba berlaku. Fakunna ala dhalik, kami terus dalam kondisi demikian. Hatta ba'athallahu ilayna rasulan minna, sampai Allah utus kepada kami seorang rasul dari golongan kami. Na'rifu nasabahu wa sidqahu, kami sudah kenal sebelumnya tentang nasabnya, kami sudah kenal sebelumnya tentang kejujurannya. Wa amanatahu wa afafahu, dan kami sudah kenal tentang amanahnya, bagaimana akhlaknya yang mulia. Fada'ana ilallah, maka dia menyeru kami menuju kepada Allah. Liunwahhidahu wa na'budahu, agar kami mentauhidkannya dan agar kami menyembah Allah semata. Wa nakhla ama kunna na'budu nahnu wa aba'una, dan dia menyuruh kami untuk meninggalkan apa yang disembah dulu oleh kami dan disembah oleh nenek moyang kami. Min dinihi minal hijara wal authan, kami dulu menyembah batu, menyembah berhala. Wa amarna bisidqil hadis, dia sebutkan tentang indahnya Islam. Ini rasul menyuruh kami untuk jujur. Wa ada'il amanah, ini rasul menyuruh kami untuk amanah. Wa silatul rahim, ini rasul menyuruh kami untuk menyambung silaturahmi. Wa husnul jiwar, untuk berbuat baik kepada tetangga. Wal kafi anil maharim wad dima, ini rasul menyuruh kami untuk menjauhkan diri dari perkara yang haram, jangan sampai menumpahkan darah. Wa nahana anil fawahish, ini rasul menyuruh melarang kami untuk berzina. Wa qawli zur, ini rasul melarang kami untuk berdusta. Wa akli malil yatim, ini rasul melarang kami untuk makan harta anak yatim. Wa qadhil muhsanat, ini rasul melarang kami untuk menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan yang tidak-tidak. Wa amarana an na'budallaha wahdahu, dan dia perintahkan kami untuk mentauhidkan Allah, kami tidak sembah kecuali Allah semata. La nusyriku bihi syai'a, dan kami tidak boleh berbuat syirik sama sekali. Wa amarana bis-shalat wa zakat, dia terus mumpung disuruh ngomong, terus kesempatan suruh berhenti repot, 1 menit habis. Wa amarana bis-shalat, ini rasul nyuruh kami untuk salat, untuk bayar zakat. Wa addada alaihimul islam, terus dia ngomong. Sahabat Ja'far bin Thalib, ini menunjukkan dia cerdas. Kalau enggak cerdas, repot, waktu habis. Segera disuruh pulang ke Mekah. Jadi memang Ja'far bin Thalib ini orang cerdas. Kemudian dia berkata, setelah dia jelaskan dengan panjang lebar tentang ajaran Nabi, dia berkata, fasaddaqnahu wa amanna bihi, kami pun membenarkannya dan kami beriman kepadanya. Wattaba'nahu ala ma ja'a bihi min Allah, kami ikuti ajaran yang dia bawa dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'abadnallaha wahdahu, kami pun mentauhidkan Allah, kami hanya menyembah Allah. Falam nusyrik bihi syai'a, kami tidak berbuat syirik sama sekali. Wa harramna ma harrama alaina, kami haramkan apa yang diharamkan atas kami. Wa ahlalna ma ahlalana, apa yang dihalalkan kami halalkan. Fa'ada alaina qaumuna, akhirnya kaum kami berbuat zalim kepada kami. Masya Allah caranya. Fa'adzabuna, mereka siksa kami. Saatnya sekarang curhat. Fa'adzabuna wa fatanuna an dinina, mereka paksa kami untuk meninggalkan di agama kami. Mereka siksa kami. Liyarudduna ala ibadatil awthan, agar kami kembali ke zaman jahiliyah untuk menyembah berhala. Wa nastahilla ma kunna nastahil minal khaba'ith, agar kami melakukan perbuatan-perbuatan keji dahulu. Bayangkan bagaimana pintarnya siapa? Ja'far bin Thalib. Falamma qaharuna, dia perkataan indah sekali, kata dia, tatkala mereka mendzalimi kami, tatkala dzalamuna, mereka menyiksa kami, wa halu bainana wa baina dinina, mereka menghalang kami dari agama kami, kharajna ila biladika, maka kami pun lari ke negeri Anda wahai raja. Wa akhtarnaka ala man siwak, kami pilih engkau, kami tidak pilih yang lain. Subhanallah. Lihat Ja'far bin Abi Thalib. Wa ragudna fi jiwarik, kami senang bisa berada dalam lindunganmu. Wa rajauna alla nuzlama indaka ayyuhal malik, kami berharap kami tidak akan dizalimi selama kami berada di sisimu. Bayangkan. Najasyi berkata, Hal ma'aka mimma ja'abihi anillahi syait? Apakah ada yang kau bawa bersamamu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sesuatu ayat atau yang lainnya? Faqala lahu Ja'far, "Na'am." Iya. Faqala lahu Najasyi, Najasyi berkata, "Faqra 'alayya, bacakan apa yang kau tahu tentang agama Allah." Maka kemudian Ja'far bin Thalib membaca kafaya aisy. Sal. Dzikr rahmati rabbika abadahu Zakaria. Dia baca surat apa? Maryam. Namanya utusan harus pintar ngomong. Baca qul huwallahu ahad. Enggak ada yang lain dalam kamar. Dan ini cerdasnya Raja Najasyi. Kenapa? Dia tidak baca qul huwallahu ahad, enggak, tapi dia baca surat yang berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalam. Karena dalam surat Maryam itu ada kisah Maryam, kisah siapa? Isa. Dan mereka orang Nasrani tahu tentang Maryam, tentang Isa, tentang Zakaria. Maka cerdas dia bacakan surat apa? Maryam. Dia baca fabakan Najasyi, maka Najasyi pun menangis. Hatta khadallat lihyatu, sampai jenggotnya seluruhnya basah. Wabakat asar qifatuhu, dan pendeta-pendeta di sekitarnya pun pada menangis. Hatta akhdhal lihahum, sampai membasahi jenggot-jenggot mereka. Raja Najasyi berjenggot, pendeta-pendeta juga apa? Berjenggot. Sampai sekarang Santa Claus masih berjenggot. Hina sami'u ma tala alaihim, tatkala mereka mendengar bacaan Rasulullah, bacaan Ja'far alaihi radhiyallahu anhu. Thumma qala an-Najasyi, kemudian Najasyi berkata, "Inna hadha walladhi ja'a bihi Musa la yakhruju min mishkatin wahidah." Sungguhnya apa yang kau baca ini dengan apa yang pernah dibawa oleh Musa keluar dari sumber yang sama. Thumma aqbala ala rasulai Quraisy, kemudian Raja Najasyi menghadap kepada Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, "Intaliqu, pergilah kalian. Wallahi la uslimuhum ilaikuma abadan, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian berdua selamanya. Wala yukadun, dan mereka tidak bakalan dimakari, tidak akan dibuat makar kepada mereka." Disebutkan oleh Imam Nasa'i dan Sunan Kubra dengan sanad yang dhaif, ya, tentang Raja Najasyi, ayat yang berkaitan dengan ini, "Wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara ayunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq." Jika mereka, ya ahlul kitab, mendengar apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, kau lihat mata-mata mereka akan mengalirkan air mata karena mereka tahu kebenaran, ya, tentang atas kebenaran yang mereka telah ketahui. Yaquluna rabbana amanna faktubna ma'a syahidin, kata mereka, "Ya Rabb kami, kami beriman, catatlah kami bersama orang-orang yang menyaksikan." Kemudian akhirnya tatkala Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah gagal memprovokasi Najasyi, dia tidak putus asa. Amr bin Al-As orang cerdas. Jadi hari ini mereka kalah, tapi mereka tidak mau pulang dulu. Cari cara bagaimana agar Raja Najasyi bisa terprovokasi. Maka berkatalah Amr bin Al-As, "Wallahi la'atiyannahu godan anhum bima astaksilu bihi khadrahum." Demi Allah, kata Amr bin Al-As, masih musyrik ya, demi Allah, "Besok aku akan ketemu lagi dan aku akan datangkan tentang suatu perkara yang akan menghabisi mereka seluruhnya." Dia memprovokasi yang hebat. Kata Abdullah bin Abi Rabi'ah, "Sudah lah Amr bin Al-As, tidak usah. Fa inna lahum arhaman wa in kanu qad khalafuna." Abdullah bin Rabi'ah masih kasihan sama Ja'far bin Abi Thalib dan kaum muslimin. Mereka Quraisy, mereka masih kerabat kita. Kalau kau datangkan perkara ini, akhirnya Raja Najasyi ngamuk, mereka dihabisi, itu kerabat kita. Meskipun mereka menyelisih kita, jangan kau lakukan. Tapi Amr bin Al-As tetap ngeyel, enggak bisa. Pokoknya besok mereka habis. Caranya bagaimana? Dia provokasi, besoknya dia ketemu lagi dengan Najasyi. Dia berbicara. Diundang semuanya. Ayuhal Malik, wahai Raja. Ini apa namanya, isinya kartu asnya siapa? Amr bin Al-As. Untuk menghabisi kaum muslimin. Innahum yakuluna fi Isa bin Maryam qawlan azima, wahai Raja, sungguhnya mereka telah berbicara tentang Isa bin Maryam dengan perkataan yang bahaya. Berarti Amr bin Al-As juga ngerti, baca Quran juga. Dia juga dengar-dengar. Dia tahu tentang apa? Islam. Kata dia, mereka ini berbicara tentang Isa dengan perkataan yang parah. Dan dia tahu Raja Najasyi Nasara menuhankan siapa? Nabi Isa. Kemudian Raja Najasyi farsal ilim Najasyi. Najasyi panggil mereka. Oh, benar mereka mau memburuk tentang Isa bin Maryam. Panggil mereka. Akhirnya datanglah kaum muslimin. Mereka bingung, waduh gimana ini? Apa yang harus kita jawab? Pertanyaan ini mematikan. Apa pendapat kalian tentang Tuhan kami? Kan repot itu. Repot, pertanyaan mematikan. Kata para sahabat, kita ucapkan seadanya. Biarlah terjadi apa yang terjadi. Kemudian, tatkala mereka masuk ketemu Najasyi, maka pertanyaan langsung ditujukan kepada mereka. To the point. Madza taquluna fi Isa bin Maryam? Apa yang kalian ucapkan, pendapat kalian tentang Isa bin Maryam? Ja'far bin Abi Thalib yang menjawab. Naqulu fil ladzi ja'ana bihi nabiyuna. Kami mengucapkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh nabi kami kepada kami tentang Isa bin Maryam. Huwa Abdullah wa rasuluhu. Dia adalah hamba Allah dan rasulnya. Wa ruhuhu wa kalimatuhu. Dan dia adalah salah satu ruh dari yang Allah ciptakan. Wa kalimatuhu, yang dia diciptakan dengan kun fayakun. Alqaha ila Maryam al-Azra al-Batul, yang Allah lemparkan ruh tersebut ke dalam rahim wanita yang gadis, yaitu Maryam. Najasyi mendengar dan Ja'far tidak peduli. Dia tidak bilang ini Tuhan, tidak. Dia bilang itu hamba Allah, rasulnya, makhluk manusia khusus. Allah ciptakan ruh khusus tentang dia. Allah mengucapkan kun fayakun. Allah lemparkan ruh tersebut dalam rahim seorang gadis wanita yang perawan. Akhirnya keluarlah Isa bin Maryam. Fadharaba Najasyi biyadihi al-ardha. Maka Najasyi pun mukulkan tangannya ke tanah. Fa akhadha minha udan, kemudian dia mengambil kayu. Tsumma qala ma ada Isa bin Maryam ma qulta hadzal ud. Sungguhnya ya, apa tentang Isa bin Maryam yang kau ucapkan tidak melampaui kayu ini. Artinya apa? Persis, benar, tidak salah sama sekali. Dan ini wallahu a'lam bishawab, sebab kenapa akhirnya Raja Najasyi masuk Islam, gara-gara didakwai oleh siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Fatanakharat batariqatuhu haulahu. Maka kemudian pembesar-besarnya jadi gak enak. Mereka geram. Karena mereka jengkel, Tuhannya dibilang manusia. Hanya Rasul, hamba Allah. Mereka jengkel. Mereka keluar suara dari hidung kejengkelan. Kemudian kata Raja Najasyi menimpali besar-besarnya, wa inna khartum wallahi, meskipun kalian dia gak peduli. Ini benar kata Raja Najasyi. Meskipun kalian ya betul. Qala lil muslimin, Raja Najasyi berkata kepada para sahabat, idhabu fa antum suyumun bi ardi. Pergilah kalian, kalian akan aman di negeriku. Kemudian dia berkata kepada pembesar-pembesarnya, ruddu alaihima hadayahuma fala hajatani biha. Ini hadiah dari Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, kembalikan, saya enggak perlu. Masyaallah. Bukan disuruh pulang hadiahnya, diambil enggak? Kembalikan, suruh pulang dengan hadiahnya. Dan Najasyi masuk Islam ya, melalui dakwah Ja'far bin Abi Thalib, namun beliau menyembunyikan Islam beliau. Beliau tidak menampakkan Islam beliau. Pernah terjadi peperangan, disebutkan waktu ada musuh yang menyerang Raja Najasyi di Habasyah. Maka para sahabat gelisah waktu Raja Najasyi diserang oleh raja yang lain. Bahaya kalau Raja Najasyi tumbang, repot nanti. Datang raja baru, mungkin tidak menghargai mereka, mungkin mengusir mereka, mungkin memulangkan mereka ke kota Mekah. Maka waktu itu para sahabat gelisah, dan ternyata Raja Najasyi menang, mengalahkan musuh tersebut. Dan akhirnya dia meninggal dunia, ya. Dan nama beliau adalah Ashamah. Ashamah, karena Najasyi itu gelar raja, kalau di kita raja. Ya. Raja ini punya nama, seperti Fir'aun. Seluruh raja di Mesir namanya apa? Fir'aun, tapi setiap Fir'aun ada namanya. Seluruh raja di Romawi namanya Kaisar, tetapi masing-masing punya nama, seperti Heraklius ya, seperti Najasyi juga raja di seluruh raja di negeri Habasyah. Najasyi namanya Ashamah radhiyallahu taala anhu, ya. Dia masuk Islam, ada yang mengatakan dia sahabat, tapi namanya sahabat harus lihat Nabi, ini tidak pernah lihat apa? Nabi. Ada yang mengatakan dia tabiin karena dia bertemu dengan sahabat, karena tabiin adalah orang yang bertemu dengan apa? Sahabat. Mau dibilang tabiin, dia hidup di zaman Nabi. Mau dibilang sahabat, tidak pernah ketemu dengan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu dia meninggal dunia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk solatkan gaib, sallu ala sahibukum atau sallu ala akhikum. Solatlah kepada saudara kalian Najasyi, ala abdin saleh, seorang hamba yang saleh, Najasyi. Rasulullah solat gaib, Rasulullah solat di Madinah, sementara dia meninggal di mana? Di Habasyah. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, ya, kata beliau, waqtu tufiya fi hayati Nabi sallallahu alaihi wasallam, Najasyi meninggal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla alaihi ar-rasul bin nas salatal ghaib. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatkan Najasyi dengan salat ghaib. Wa lam yathbut annahu shalla ala ghaibin siwahu. Dan tidak ada dalil yang valid yang sah Nabi pernah mensolatkan ghaib kecuali siapa? Najasyi. Tidak ada yang lain yang Nabi pernah salatkan ghaib kecuali cuma siapa? Najasyi. Yang ngomong gini Al-Imam Adz-Dzahabi, ahli hadis dari ulama mazhab Syafi'iyah. Dia mengatakan tidak ada hadis yang sahih Nabi pernah menyolatkan ghaib kepada orang lain kecuali kepada Najasyi. Dia jelaskan kenapa? Wa sababu dzalik, sebabnya annahu mata baina qaumin nasara. Dia meninggal di kalangan orang-orang Nasara. Wa lam yakun indahu man yusalli alaihi. Tidak ada orang yang menyolatkannya. Dia orang menyolatkannya. Li'anna sahabat alladhina kanu muhajirin indahu kharaju min indihi muhajirina ilal Madinah. Karena para sahabat Ja'far dan yang lainnya sudah kembali ke kota Madinah pada tahun 7 Hijriah. Mereka sudah keluar semua dari Habasyah kembali lagi ke kota Madinah. Sehingga tidak ada orang Islam yang tertinggal di sana. Kalaupun ada susah untuk menyolatkannya karena dia dikuasai oleh orang-orang apa? Nasara. Ya. Inilah yang menyebabkan akhirnya Rasulullah SAW salatkan gaib. Maka para ulama khilaf, apakah kita boleh menyolatkan gaib pada setiap orang? Ya. Ada yang mengatakan kalau orang itu berjasa seperti Najasyi, maka kita boleh salatkan gaib. Bukan setiap orang meninggal kita salatkan gaib. Bukan mama kita meninggal kita salatkan gaib. Bapak kita meninggal tidak. Orang yang berjasa seperti Najasyi. Karena di zaman Nabi banyak sahabat yang meninggal juga. Di zaman sahabat juga banyak yang meninggal di luar-luar kota, di luar kota Madinah, luar kota Mekah. Namun tidak ada yang salatkan apa? Gaib. Ada yang mengatakan boleh menyolatkan gaib sebagaimana yang disebut oleh Adz-Dzahabi kalau tidak ada yang menyolatkan sama sekali. Kita tahu ada saudara kita meninggal di negeri kafir. Kita tahu tidak ada yang solatkan dia, ya sudah kita solatkan gaib. Karena tidak ada yang menyolatkannya sebagaimana Najasyi. Wallahu a'lam bishawab, ini pendapat khilaf di kalangan para ulama. Taib hadirin dan hadirin hadirin subhanahu wa ta'ala, setelah Amr bin Al-As dan radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Abi Rabi'ah pulang kembali kota Mekah, maka kaum muslimin tetap berada di negeri Habasyah, mereka hidup di sana, berdakwah di sana, mereka beribadah kepada Allah sampai sekitar 10 tahun. Sekitar 10 tahun dan itu bukan waktu yang pendek, ya. Setelah itu baru kemudian mereka balik ke kota Madinah pada tahun 7 Hijriah, waktu terjadi perang Khaybar. Perang Khaybar Rasulullah SAW menang, datang Ja'far bin Abi Thalib, Rasulullah SAW mengatakan, "Saya mana yang lebih membahagiakan saya? Apakah menang dalam perang Khaybar atau bertemu dengan siapa? Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu." Mereka lah orang-orang yang disebut dengan ashabul hijratain, berhijrah dua kali, hijrah ke negeri Habasyah dan hijrah ke mana? Kota Madinah. Allah turunkan firman Allah tentang mereka, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu an." Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam di awal-awal Islam dari kalangan kaum muhajirin kaum anshar dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini pembahasan yang baru atau tidak cukup sampai di sini saja kajian kita. Ikhwan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, habis isya mungkin ada tanya jawab sedikit, kita lanjutkan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.